السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله setelah puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-8. Dan insyaallah hari ini kita lanjutkan pembacaan kita dari surah Al-An'am ayat ke-144 ya. Nah, silakan dibaca Bu Yasra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ Banyak panjang wassakumullahu. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Dan sepasang dari unta dua dan dari sapi dua, sepasang juga ya. Katakanlah, apakah dua jantan yang dia haramkan atau dua betina atau yang mengandung atasnya rahim-rahim dua betina? Ataukah dahulu kalian menjadi saksi ketika Allah mewasiatkan pada kalian dengan ini? Maka siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengadakan atas Allah dusta untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu? Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada kaum yang zalim. Al-waw harfu 'atfin min minal ibli jar wal majrur isnaini badal wa al-waw harfu 'atfin minal baqari jar wa majrur isna ini ma'tuf ala unsaya unsaya un us apa isna ini badal lagi. Al-suqul fi'il amar fa'ilnya dhamir mustatir anta al-zakara ini al-hamzah harfu istifham Zakara ini maf'ulun bih muqaddam harrama fi'il madi fa'ilnya dhamir mustatir huwa am harfu atfin al unsaya ini ma'tuf ala zakara ini amma harfu atfin ya Ustaz. Nah, amnya yang apa atfin? Am istamalat fi'il madi. Nah, dibilang am harfatin, maknya ma'tuf. Jadi amma ini asalnya am sama ma, bukan amma yang harf tafsil, bukan. Iya. Am sama ma. Jadi ma-nya apa tadi itu? Ma'tuf kan amma harfatin ya. Ma-nya. Ma'tuf ke dzakarain juga ya. Istamalat fil madi at-ta'ulit ta'nis alaihi jarwa majrur arhamu fa'il unsaya ini mudhafun ilai am harfu atfin kuntum fil madi naqis tumnya isim kana id dorof syuhada'nya nam syuhada'nya khobarka khobar kuntum iya oh iya iya wassakumu wassa fil madi kumnya sebagai maf'ulun bi Allahu lafdul jalla sebagai fa'il bihadza jar wa majrur alfa'u harfu istinaf man isim istifham sebagai mubtada adlamu khobar mimman jar wa majrur iftara fil madi fa'ilnya dhamir mustatir huwa ala alallahi jar wa majrur kadiban maf'ulun bi liyudilla lamnya harfu lam lam ini lam namu ta'lil. Yudilla fil fil mudhari'un mansubun bi bila muta'lil. Fa'ilnya domir mustatir huwa. An-nasa maf'ulun bi. Bi ghairi jar wa majrur. Ilmin mudhafun ilaihi inna harfu taukidin wa nasbin. Allaha lafdu jalala sebagai isim inna. La harfu nafiyin. Yahdi fil mudhari'un. Fa'ilnya domir mustatir huwa. Al-qawma maf'ulun bi. Al-zalimina sana'an. Wal asnafu al arba'atu apa ne ukhra hiya hiyasnani min al ibili dhukuran wa inathan wasnani min al baqari dhukuran wa inathan qul ayyuha rasulu li ulaika al musyrikina aharrama Allahu dhakaraini amil unsayaini am harrama mastamalat alaihi arhamul unsayaini dhukuran wa inasan. Am kuntum ayyuhal musyrikuna hadirina id wassakumullahu bihadat tahrimi lil an'ami. Fala ahada ashadda zulman mimmanif. Ashadu ini jadi kabarnya ala. Fala ahada ashaddu zulman mimman ikhtalaqa ala Allahil kadhibi liyasrifan nasa Allahil kadhiba ya. Kadhiba. Oh ala Allahil kadhiba. Liyasrifan nasa bijahlihi an tariqil huda. Inna Allah ta'ala la yuwaffiqu lirrushdi man tajawaza haddahu fakadzaba ala rabbih wa adallan nas sa jenis hewan ternak lainnya apa empat hewan ternak lainnya dari dua jenis unta jantan dan betina dan dari dua jenis sapi jantan dan betina. Katakanlah wahai Rasul, apakah Allah mengharamkan dua jenis jantan atau dua jenis betina atau mengharamkan apa yang dikandung oleh dua betina baik jantan maupun betina? Apakah kalian wahai kaum musyrikin menyaksikan ketika Allah berpesan kepada kalian pengharaman binatang-binatang ternak tersebut? Maka tidak ada yang lebih berat kezolimannya daripada orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah. Kebodohannya untuk memalingkan manusia dari petunjuk, dari jalan petunjuk. Sungguhnya Allah tidak memberi taufik kepada jalan yang lurus bagi orang yang melampaui batas dengan berdusta atas nama Rabb-nya dan menyesatkan manusia. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal iblis naini wa minal baqaris nain. Qul أَذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْسَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْسَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Dan dari unta sepasang. Dan dari sapi sepasang. Ini masih melanjutkan ayat sebelumnya, di mana orang-orang kafir Quraisy mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka Allah pun menguji ya, konsistensi mereka dari hewan-hewan sebukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang haram, mana yang halal. Kadang mereka mengatakan semuanya ini tanpa ilmu. Ya, mereka mengharamkan sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah apa yang Allah halalkan. Sebaliknya, mereka menghalalkan sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa taala, padahal itu apa yang Allah haramkan. Nah, inilah kedustaan yang dibuat-buat oleh orang kafir Quraisy. Qul adzakaraini harrama amil unsain. Katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka, apakah dua jantan yang Allah haramkan atau dua betina? Amma ishtamalat alai arhamul unsain, ataukah yang dikandung dalam rahim dua hewan betina? Am kuntum syuhada, apakah kalian menjadi saksi? Idh wasakumullah bihada, ketika Allah mewasiatkan kepada kalian tentang ini? Tentu jawabannya tidak, karena ini adalah kedustaan yang dibuat-buat atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka berani mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala, lidillan nasa bighairi ilm, untuk menyesatkan manusia dengan tanpa ilmu. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Baik, ini salah jelas ya, mana? Selanjutnya baca bukunya itu baca. Bu. Berniati. Ini kan udah yang lain ada suaranya, Bu. Oh. Ah. Earphone-nya ini enggak benar, enggak beres nih. Harus pakai earphone. 144 ya, Ustaz. 145 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُهَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ قِسْمًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ ولا عَادٍ. Itu alfiskon tadi bukan. Jadi buku tadi bacanya apa gitu? Alkisman. فَإِنَّهُ رِجْسٌ. Oh iya, fiskan. Ulang ya, Ustaz. Fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih faman yaqturra ghayra baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. 145. Katakanlah bahwa aku tidak mendapatkan apa yang diwahyukan kepadaku tentang yang haram dari makanan yang mereka makan, yang mereka memakannya, kecuali mereka dalam keadaan mati atau bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Dan sesungguhnya itu kotor atau suatu kefasikan. Uhillah itu apa ya? Uhillah. Dengan menyebut selain Allah ya, dengan menyebut nama selain Allah gitu, Ustaz. Nama ya. Dengan menyebut nama selain Allah padanya. Dan siapa saja yang terpaksa, bukan karena sengaja dan tidak melampaui batas, maka sungguh Rabbmu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul fi'il amr dengan fa'il anta, la harfu nafiin, azidu fi'il mudhari dengan fa'ilnya domir mustatir ana, fima jarwa majrur, uhiya ini fi'il madhi majhul ya, fi'il madhi majhul ya. Ilayya jarwa majrur, muharraman maf'ulun bih dari uhiya, ala ta'imin jarwa majrur, Yat'amu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa, domir mustatir huwa. Alha'u maf'ulun bi ila adatul istisna an harfu nasbin wa masdariin. Yakuna fi'il mudhari naqis mansubun bi'an maitatan. Tadi isim kananya alwau ya. Alwau isim kan isim yakun Yang maitatan mana sih? hob Gua yang mana, Bu? yakunu. Itu O-nya asli lah, kan Oh yaku. asli ya. Yakuna. Oh iya deh, mudori ya. Berarti isim yakunnya Toim. ini ya, domir mustatir ya. Toim ke makanan. Oh yang kembali yang sebelumnya ya, toim ya, ya nama. Toim itu ya, ya. Berarti maitatannya khobar yakun ya. Au harfu atfin daman maktuf ke maitatan masfuhan ini naat dari daman au harfu atfin lahma maktuf ke maitatan khinzirin mudofun ilai dari lahma alfa'u harfu atfin inna harfu taukidin wanasbin alha'u isim inna rijesun khobar inna au harfu atfin Fiskon Matuf benar. maktuf ke rijesun ya. Ke yang pertama itu maitatan. Maitatan, Pak Novan. Ya ya. Maktuf ke maitatan. Uhilla fi'il madhi majhul ya Ustaz. Nah. Fi'il madhi majhul li ghairi jarwa majrur. Allah lafzu jalalah mudhofun ilaih bihi jarwa majrur. Alfa'u harfu atfin man isim syartin sebagai mubtada iddurru ini fi'il madi dengan fa'ilnya huwa kembali ke man ghayra maf'ulun bi dari iddurra baghin mudhofun ilai dari ghayra alwau harfu atfin la la ini harfu nafin ya laknya harfu ya harfu nafin adin berarti mafunafin adin ini mudhofun ilai Ustaz. Enggak, matuf, matuf ke bagian. Oh iya, ma'tuf ya. Oh iya ya. Adin ini ma'tuf ke bagin. Alfa'u harfu jawab ya. Karena ada isim syart di depan ya. Alfa'u harfu jawab, inna harfu taukidin wa nasbin, robba isim inna, ka al-kafu mudhofun ilai dari robba. Ghafurun khobar inna, rohimun khobar inna. Tafsirnya. Qul ayyuhar rasulu inni la ajidu fima uhiyallahu ilayya syai'an. Fima awhallahu ilayya. Au ya, bukannya. Au. Au Karena ada fa'ilnya. Oh Ada iya. fa'ilnya, jadi harus Iya, yang berarti madu. nggak bisa itu ya. Nggak bukan majhul ya. Iya. Inni la ajidu fima auhallahu ilayya syai'an muharraman ala man ya'kuluhu mimma tadhkuruna annahu hurrima minal an'ami illa an yakuna qad mata bighairi tazkiyati ya. Bighairi Benar Ustaz? tadkiyatin. Tazkiyatin, oh ya. Bighairi tadkiyatin. Au yakunu, ini yakuna apa yakuna ya? Berarti kan ini ma'tuf ya? Aw yakuna. Oh, yakuna yang ma'tuf ke yakuna pertama ya? Aw yakuna diman murokon. Oh, Aw diman? Yak... Daman. Darah tuh daman, bukan diman. Oh, dama, diman ya, daman ya. Aw yakuna daman murokon. Aw yakuna lahma khinzirin fa innahu najisun ya najisun najasun najasun najasun fa innahu najasun awil ladzi kanat zakatuhu khurujan an ta'atillahi ta'ala kama idza kana mazmuhu idza kana mazbuhu qad dzakara alaihi ma ghairillahi. Nah ini kalau ini baru yang majhul nih. Kod zukiro. Oh zukiro, oh ya disebut ya zukiro. Kama idza kana mazbuhu qad zukira alaihi ma ghairillahi. Al-ismu ghairallahi. Oh ya, tanpa disebut ya, ghairu. Ismu berarti ghairallah, ghairu. Ghairallah ibn apa? Atau Ghairullahi. ghairu aja na'atnya. Ismu ghairallah. Ghairullah aja ya. Ismun ghairallahi. Inda dhabshi. Ismu ghairullahi inda dhabshi. Inda dhabihiyah. Inda dhabihi. Inda dhabihiyah, Ustaz. Ya. Inda dhabihi. Fama, faman, famat, turra, fama. Famanit torra gitu. Oh, famanit, dari jadi. Kasro ya. Famanit torra ilal atau ini maju aja ya, famanit turra aja ya. Famanit turra yang kayak di ini ya. Turra. Famanit turra ilal akli min hadihil muharrimati. Muharramati yang diharamkan. Muharrama ya. Ha, min hadhil muharramati bisababil jawa'i syadidi ghairi talibiyah. Talibiyah. Talibin bi'aklihi minha. Talibin ya, nakirah. Ghairi talibin bi'aklihi minha talzazan. Yeah. Ini fi'ilnya talazzaza, jadi ini masdarnya. Talazzuzan ya. Tala, oh ya, talazzuzan ya. Biaklihi minha talazzuzan. Wala mutajawazu hadda darurati. Mana mutajawiza? Mutajawiza. Oh. Mutaja, oh kirain itu maf'ul. Wala mutajawiza hadda darurati. Gitu, Ustaz. Haddi, haddi, haddi darurati. Haddi, oh haddi darurati. Fa inna Allah ta'ala ghafurun ghafurun lahu rahimun bihi waqad sabata waqad sabata. Iya, waqad sabata, enggak pakai tasdid ya, Mbaknya Ustaz. Pakai ha. Waqad sabata fi ma ba'du bis sunnati tuharrimu tahrimu tahrimu tahrimu. Oh, tahrimu yang diharamkan. Bis sunnati tahrimu kulli dzinabin minas sab'i. Wa mihlabin ya. Bercakar. Wa mihlabin minat tayri wal hamaril ahliyati. Wal kilabu ya. Wal kilabi berarti. Iya, anjing-anjing wal kilabu. Wal kilabi kan natupnya ke yang iya ding. Wal kilabi ada itunya ya. Dari ada jarminnya ya, minal ya. Nah. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya aku tidak mendapatkan di dalamnya apa yang Allah wahyukan kepadaku sedikit pun tentang pengharaman atas orang yang memakan dari apa yang kalian sebut. Sesungguhnya hewan-hewan ternak itu diharamkan kecuali hewan itu mati tanpa disembelih, atau hewan yang darahnya mengalir, atau daging babi. Dan sesungguhnya itu najis, atau hewan yang disembelih dengan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana apabila dia disembelih dengan disebut namanya selain Allah saat penyembelihan. Ya. Itu Ustaz. Iya. Dan siapa saja yang terpaksa memakan dari apa-apa yang diharamkan disebabkan karena dia kelaparan yang sangat, dia sangat kelaparan, bukan mencari kesenangan ya, bukan mencari kesenangan dari apa yang dimakan. Dan janganlah kalian janganlah melampaui batas dalam kedaruratan, maksudnya dalam kedaruratan itu ya. Dan sungguh Allah Maha Pengampun baginya, Maha Penyayang bagi apa ya, sabata yang ditetapkan ya. Dan sungguh itu ketetapan. Dan sungguh telah tetap gitu. Sungguh ya. Dan sungguh telah tetap di dalam apa yang ada setelah itu. Di dalam sunnah yang Allah haramkan semuanya yang memiliki gigi taring ya, maksudnya hewan yang memiliki gigi taring, yaitu dari binatang buas dan dari hewan yang bercakar dari burung ya, dan yang bercakar dari burung dan dari burung yang bercakar, dan binatang jinak yang berwarna merah, Ustaz Hamari. Bukan ya? Binatang binatang jinak yang berwarna merah dan anjing-anjing. Al-Humra al-Ahli itu bukan binatang jinak warna merah, tapi Apaan tuh? keledai, keledai. Oh, oh iya, humurun keledai ya. Humur-humuri. Berarti keledai ya, dan keledai. Dan anjing-anjing gitu. Nah. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yut'amuhu illa an yakuna maytah. إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Baik. Katakanlah aku tidak mendapati di dalam apa yang Allah wahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya kecuali daging hewan yang mati, ya. Jadi Rasulullah mengatakan yang diharamkan itu bukan apa yang kalian haramkan, yang kalian haramkan itu halal. Adapun yang diharamkan untuk kaum muslimin, ya, yang pertama adalah bangkai, ya. Hewan yang mati sebelum disembelih, maka hukumnya bangkai. Tapi dari bangkai ini ada yang halal ya, yaitu bangkai ikan dan juga belalang. Jadi kalau ikan yang nggak harus disembelih karena nggak ada lehernya, begitupun belalang. Au damam masfuha atau darah yang mengalir. Kenapa ada istilah damam masfuha? Karena ada yang ya darah yang tidak mengalir, seperti misalnya di dalam tulang itu kan ada darah ya. Kalau kita makan ayam itu, kalau kita aneh termasuk yang suka makan ayam itu sampai tulang-tulang yang gigit gitu ya, itu kan di dalamnya sebenarnya darah. Tapi karena itu nggak mengalir itu halal ya. Au lahma khinzir atau daging babi ya. Fa innahu rijsun, maka sesungguhnya ia adalah najis, daging babi dan anjing ya, ini najis. Au fisqan uhilla li ghairillahi bi, atau ya fisqan ya kotor, uhilla li ghairillahi bi, ya binatang yang diharamkan selanjutnya adalah yang disembelih dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya hewannya halal, kambing misalnya, tapi ketika disembelih dipersembahkan untuk berhala misalnya. Nah, ini juga haram dalam Islam. Faman yatturra ghayra baghi wala 'adin, maka siapa saja yang terpaksa ya dipaksa untuk memakannya, untuk memakan yang haram tersebut, ghayra baghin ya tanpa terpaksa ya. Ya tanpa menginginkan ya, baghi itu kan menginginkan, wala 'adin ya tidak pula lebih batas. Fa inna rabbaka ghafurur rahim, maka sungguhnya Rabbmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Jadi di ayat ini kita mengetahui beberapa hal yang diharamkan untuk kaum muslimin ya, yaitu bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan apa yang disembelih dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di tafsirnya ini ditambahkan ada hewan yang diharamkan juga, karena sandaran muslim itu bukan hanya Al-Quran, tapi juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan telah tetap dalam hadis Rasulullah bahwasanya ya setiap hewan buas yang bertaring maka dia haram. Makanya singa, ya harimau itu haram. Kemudian burung yang memiliki cakar juga haram, seperti misalnya burung burung elang gitu ya, burung elang. Kemudian ini Al-Hamr al-Ahli itu maksudnya keledai yang jinak ya. Jadi yang halal malah yang liar. Kalau keledai liar malah halal. Ya. Kalau keledai jinak ini haram. Ini wallah alam ya. Kenapa seperti ini yang belum pelajari lebih lanjut. Wal kilab dan juga anjing-anjing. Nah, ini hewan-hewan yang juga diharapkan berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya semua hewan yang disebutkan ini adalah haram kecuali darurat. Ya, karena memang di dalam Islam ya kullu masyaqqah tajlibu taysir ya. Al masyaqqah tajlibu taysir. Kesempitan atau kesusahan itu akan mendatangkan kemudahan ya. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Keadaan darurat itu membolehkan apa-apa yang diharamkan. Ini menunjukkan bahwasanya agama itu mudah ya. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Banyak sekali rukhsah-rukhsah yang Allah berikan ya. Terutama ketika keadaan darurat. Kalau darurat, apa yang Allah haramkan bisa halal. Tapi sebatas memenuhi kedaruratannya. Tidak boleh. Ya, dalam tafsirnya itu dikatakan ghaira ya, talibin bi'akri minha taladudam. Jadi nggak boleh sampai ya menikmatinya, nggak boleh. Jadi hanya sebatas menutup kedaruratannya. Jadi kalau ya dikhawatirkan kalau nggak makan mati, maka dia makan sebatas laparnya hilang, nggak boleh sampai enak mati, sampai menikmati itu nggak boleh. Nah, ya, ini Bu Fatima Mustami maksudnya. Tumben. Ya baik, ibu dulu aja lah hari ini. Bu Dailis baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم jangan dipanjangin Bu ومن البقر والغنم حرمنا gitu. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُهُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ ظُهُورُهُمَا bukan ظُهُورُهَا ظُهُورُهُمَا illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw mahtalatu bi azm zalika jazainahum bi baghihim wa inna la sadiqun. Dan kepada orang Yahudi kami haramkan segala yang punya kuku. Dan dari sapi dan kambing kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang tersebut kecuali yang melekat di punggungnya atau pada perut atau apa yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami beri balasan atas kedurhakaan mereka. Sesungguhnya kami adalah benar. Au ewa awau alwau hatu arfin ala lazina jarwa majrur hadu fi'lun madin alwau fa'ilun haramna fi'il madi na fa'il kulla maf'ulun bi zi zuf zi zi itu apa? Mudafun ilahi mudafun ilahi Zufurin mudafun ilai. Alwa hafu arfin minal bakori jarwa majrur. Alwa hafu arfin al-ghonami maktufun alal al-bakori. Harramna fi'lun madin na fa'ilnya. Alaihim jarwa majrur. Shuhu ma mafulun bi. Huma mudafun ilaihi. Illa ada atatul istri. Ada tul istisna mulloh Ustaz ya. Maknya apa Ustaz ya? Maknya. Tak dulu. Kan ini kan haram nalim syuhuma huma. Oh ini bukan mulgo ini. Oh, bukan. Jadi maknya mustasna. Oh, maknya. Karena kan kalimatnya sempurna positif kan. Haramna alaihim syuhumahuma illa ma hamalat. Berarti illa dari istisna. Maknya mustasna. Oh, mustasna aja. Illa ada tu istisna ma mustasna hamalat fi'lun madin atau alamatu taknis zuhuru fa'il huma mudofun ilaihi au hafu atfin al-hawaya ma'tuf ala zuhuru wa maktuf ala zuhuru au makhtalato au harfu atfin ma'nya maktuf lagi Ustaz ya? Ya maktuf. Ikhtalato fi'lun madi bi azmin apa namanya jarro majrur zalika isim isyarah sebagai mubtada zalika ya? Sebagai mubtada ini ya isim isyarah sebagai mubtada jazaina fi'lun madi na fa'ilnya hum maf'ulun bi baghihim jarro majrur bagi khabar yang bagi misalnya zalika khabarnya kayaknya jazainahum. Jazainahum. Hmm. Oh, jazainahum khabar. Alwa harfu atfin inna harfu taukidin wa nasbin. Na isim inna alamu lamu taukid. Lamu taukid. Sodiquna khabar dari inna. Waskur ayuhar Wazur ayuhar rasulu liha ula il musyrikina ma harramna alal yahudi minal baha'imi wat tayri wa huwa kullu ma lam yakun mashkuqa mashkuqal asabi'i kal ibili wan na'ami wa syuhumil baqari wal ghanami illa ma aliqa minasyahmi bizuhuriha au am'aiha au ikhtalato biazmil al-yati wal jambi wa nahwu dhalika dhalikal tahrimul mazkuru alal yahudi uqubati uqubatin Ustaz ya? Uqubatun minna lahum uqubatun hukubatun minna lahum bisababi a'malihim. Ya, a'malihim sayyi'ati. Wa inna la sadiquna fima akhbarna bihi anhum. Katakanlah, wahai Rasul, kepada orang-orang musyrik, apa-apa yang kami harapkan kepada orang Yahudi, berupa binatang ternak dan burung, dia semuanya adalah tidak mempunyai jari, Ustaz. Kuku gitu. Apa? Ah, gimana? Wakul malam kan. Semuanya binatang ternak tidak mempunyai jari. Oh iya benar. Seperti unta dan seperti unta. Dan wanaami, Pak Ustaz. Binatang ternak kan. Binatang ternak. Wasyuhumil dan lemak sapi dan kambing kecuali apa yang melekat lemak tersebut di punggungnya atau pada ususnya atau bercampur dalam tulang ekor dan ini apa na'am itu burung unta tadi sampai ini saja atau bercampur dalam tulang ekor Ustaz ya. Ya, tulang punggung. Tulang punggung enggak yang ini bukan yang zuhur. Oh iya, lihat ya. Tulang ekor. Wal jambi dan lambung, tulang ekor dan lambung. Seperti yang demikian. Demikianlah mengharamkan. Bukan gitu, pengharaman yang disebutkan tersebut pada Yahudi adalah pengharaman yang disebutkan atas orang Yahudi tersebut adalah sebagai balasan dari kami kepada mereka disebabkan perbuatan buruk mereka. Dan sesungguhnya kami membenarkan apa-apa yang kami kabarkan kepada mereka. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dhufur. Wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim syuhumahuma illa ma hamalat dhuhuruhuma. أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. Dan terhadap orang-orang Yahudi, kami haramkan semua hewan yang berkuku. Jadi ini merupakan hukuman bagi orang Yahudi karena mereka sering melampaui batas, maka ada beberapa hewan yang asalnya halal lalu Allah haramkan kepada mereka. Yang pertama, semua hewan yang berkuku, ya. Jadi semua hewan yang ada kukunya maka dia haram bagi orang Yahudi. Wa minal baqari, ya, dan juga dari sapi, wal ghanami, ya, dan juga kambing. Jadi kami haramkan pula kepada mereka lemak sapi, lemak dari sapi dan kambing. Kalau sapi dan kambingnya halal, tapi kalau lemaknya itu diharamkan. Illa ma hamalat zuhuruhuma, kecuali yang melekat di punggungnya. Jadi kalau lemak yang ada di punggung sapi atau kambing itu dihalalkan untuk mereka. Awil hawaya atau lemak yang ada di isi perutnya. Aw makhtalata bi'adh atau apa yang bercampur dengan tulang. Dzalika jazainahum bibaghihim. Yang demikian itu kami menghukum mereka. Kami membalas mereka, ya, karena perbuatan melampaui batas mereka, karena kedurhakaan mereka. Wa inna lasadiqun, sesungguhnya kami maha benar, ya. Jadi jelas bahwa bagi orang Yahudi itu semua hewan yang berkuku itu diharamkan, ya. Seperti apa burung, ya? Burung itu kan punya kuku, ya. Ada kukunya. Termasuk ayam. Makanya ada orang Indonesia tuh, Ustaz siapa tuh, enggak lupa. Dia mengharamkan ayam katanya karena berkuku, padahal pengharaman ini buat orang Yahudi bukan buat orang Islam. Ini jelas keliru, ya. Dia mengambil ayat ini sebagai dasar haramnya ayam. Padahal ini kan buat orang Yahudi, ya, bukan buat kaum muslimin. Nah, kita lanjutkan. Baca Pak Edi. Nah, Mas. 147 ya sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in kadzabuka faqul rabbukum dzu rahmatin wasi'ah wa la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Dan jika mereka merusakkanmu, maka katakanlah Tuhan kalian mempunyai rahmat yang luas dan tidak ada suhu siksanya tidak bisa ditolak dari kaum yang berbuat dosa. Alfa hau jawab in harfu sartin kadzabu fi'il mudore fi'il madi alwawu fa'ilnya ka domir sebagai maful bi fa alfa harfu jawab kul fi'il amr rabbukum rabbu kum mudhaf ilai du kum apa? Kum tada kumnya mudhaf ilai, kumnya mudhaf ilai du mudhaf rahmatin mudhaf ilai wasiatin na'at alwawu harfu atin asfin la la nafi yuraddu fi'il fi'il mudhari' majhul ba'suhu ba'su maf'ul naibul fa'il hul mudhof ilai an harfu jar qomil majrur al mujrimin naat. Fa ing kadzabuka ayyuhar rasulu mukhalifuka minal musyrikin wal yahudi wa ghairihim fa qul lahum rabbukum jalla wa ala du rahmatin wa wasiatin wa la yudfa'u iqabuhu anil qaumil ladzi ajramu faktasibu dunuba Ustaz ya. Faktasibu dunuba wastarihu sayyata wa fi hadhihi syariati sayyati wa fi hadhihi tahdidi lahum li mukhalifi hadza tahdud wa fi hadha wa fi hadha tahdidu lahum limukhalifatihim ar-rusulu sallallahu alaihi wasallam. Dan jika mereka mendustarkanmu ya Rasul, mereka menentangmu ya, dari orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi dan selain mereka, maka katakanlah kepada mereka, Tuhan kalian Jalla wa Ala mempunyai rahmat yang luas dan tidaklah dapat menolak dan hukumannya tidak dapat ditolak dari orang dari kaum yang berbuat dosa, berbuat dosa juga ya, dan berbuat keburuk halal buruk. Dan dalam hal ini adalah peringatan hukuman, ya, hukuman bagi mereka. Ancaman. Itu ancaman. Dan ini adalah ancaman bagi mereka yang menentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi harusnya ini filmadi ya, fakta sabut zunuba. Karena bukan perintah. Kan orang-orang muslim itu mereka melakukan dosa. Madi. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum astan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in kadzabuka faqur rabbakum. Fa in kadzabuka faqur rabbukum dzu rahmatin wasi'atin wa la yuraddu ba'suhu 'anil qawmil mujrimin. Maka jika mereka orang-orang musyrik dan Yahudi mendesakkanmu wahai Rasul, maka katakanlah kepada mereka, fakul, katakan kepada mereka, Rabbukum zu rahmati wasi'ah. Rabb kalian itu memiliki rahmat yang luas. Artinya, kalau kalian mau bertobat, rahmat Allah sangat luas. Ya, Allah akan mengampuni kalian. Namun kalau enggak bertobat, wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil muslimin. Ya, tidak ada yang bisa menolak azabnya ya terhadap orang-orang yang mujrim, terhadap para pendosa, kaum-kaum yang banyak berdosa. Ini jelas merupakan ancaman ya bagi orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, orang-orang yang tidak mau mengikuti syariat Allah dan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik ya, insyaallah cukup sampai sini untuk materinya. Kita lihat ada pertanyaan yang masuk. Budi Elis bertanya, apakah Yahudi yang ada sekarang masih mati larangan tersebut? Ini walau alam, kurang tahu saya. Mungkin kalau ada yang temannya orang Israel, tanya aja. Masih ada nggak yang pakai? Bukurnya itu bertanya, berarti sate kambing yang ada tengah, yang tengah yang sini dalam makan haram, Ustaz? Buat orang Yahudi, bukurnya itu. Buat orang Islam, halal ya. Jadi ayat yang tadi kita baca itu, kan bunyi ayatnya gimana? Wa 'alal ladzina hadu ya, untuk orang Yahudi kami haramkan semua yang ada kukunya, berarti burung, ayam haram itu buat orang Yahudi. Ya. Tapi buat kaum muslimin ya halal ya. Jadi pengharaman di ayat 146 ini untuk orang Yahudi bukan buat kita kaum muslimin. Nah. Pada ayat 147 itu naat mana? 147. Enggak, ini khobar, Bu. Kan ini kalimatnya. Maka katakanlah, Rabbukum zu rahmah. Rob kalian adalah yang memiliki rahmat. Ya. Jadi di sini bukan na'at, tapi khobar. Nah. Ayat, buku nanti lagi nanya. Ayat 146. Hawaya tadi disebut ma'tuf ala zuhur. Kok hawaya itu mansub? Hawaya mansub. Awil hawaya. Ini enggak mansub, Bu. Ini kan ada alifnya ya. Dia muqaddarah ya. Dia ada huruf ilatnya. Jadi al-hawaya ini enggak mansub. Dia itu setelah ya ada alif maksurah. Makanya dia i'rabnya muqaddarah ya. Bukan zohiro, ini nggak masuk ya, dia marfu, tapi karena dia muqaddaro ya nggak kelihatan domahnya, seperti yang baru kita bahas kemarin minggu ya. Nah, baik ya, insya Allah sampai sini materi kita pada pagi hari ini, semoga kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.